بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Wahfirina azakumullah, bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini. Kita dipertemukan lagi untuk tanasuh fiddin, saling nasihat-menasihati dalam agama yang mulia ini, agar semakin meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada ajaran dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Wafidina azakullah, kita akan melanjutkan sedikit membahas dari kelanjutan kitab Al-Masail Jahiliyah, dari masalah yang kedua. Asyih menyebutkan wasannya innahum mutafarikun fitinihim, mereka orang-orang jahiliyah itu berpecah belah dalam agama mereka. Kama qala ta'ala kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah menyebutkan setiap kelompok merasa bangga dari apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika fid dunyahum, dan demikian juga di dalam dunia mereka. وَيَرَوْنَ أَنَا ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ, kemudian mereka menyangka bahwasannya perpecahan, kemudian perselisihan, pembanggaan dengan harta, dengan anak, atau kelompok-kelompok mereka dianggap suatu kebenaran. Maka disebutkan mu'alif rahimahullah, فَعَادَ بِاجْتِمَعِ فِي الدِّينِ, Rasulullah SAW datang untuk menyeru kepada persatuan di dalam agama ini. Dan dijelaskan beliau bahwasannya wanahana an musyabahatihim, kita dilarang mengikuti perangai-perangai jahiliyah yang dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah dari kitabiyin, musyrikin maupun ummiyin. Ya, jahiliyah itu nisbatnya yang beratika itu ya, yaitu dari masa Nabi Isa sampai zamannya Rasulullah SAW, yaitu ahlul kitab Yahudi Nasara. Kemudian ummiyin adalah la yaqra' wa la yaktub, mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, kemudian juga tidak turun padanya kitab. Kemudian musyrikun, yaitu orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semua untuk kita sungguh-sungguh berpegang teguh di atas agama yang lurus ini, yaitu bersatu padu untuk meningkatkan persatuan kaum muslimin dan menjauhi perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, karena ketika seorang berpecah belah, ketika seorang berselisih, ini hakikatnya mereka mengikuti sifat-sifatnya dari orang-orang jahiliyah, yaitu dari kitabiyin, ya, dari Yahudi wa Nasara. dan juga mengikuti orang-orang musyrik. Maka sampai Allah menyebutkan apa? Wala takunu minal musyrikin minal ladina faraqu dinahum wa kanu syia kullu hisbin ma ladaihim farikun. Jangan kamu menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya, bersekte-sekte. Dan ini tidak kita pungkiri, di dalam Islam terjadi perpecahan yang lebih banyak, ya, aktsara minhum, lebih banyak daripada mereka, yaitu orang Yahud maupun Nasara. Karena apa? Rasul menyebutkan Allah, wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadil millah sataftaraku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wakhida fil jannah wa hiya al jamaah. Nah, ini yang akan kita luruskan, yang akan kita bahas. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu dari Yahud wa Nasara, mereka berpecah belah menjadi berapa? 72 kelompok. Kemudian wa inna hadil milah, berarti umat Islam akan berpecah menjadi berapa? 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnar, 72 dia akan masuk neraka. Wahida fil jannah, yang satu akan masuk surga. Wahia al-jamaah, kata Rasulullah SAW, dia adalah al-jamaah. Nah, akan tapi permasalahannya, di antara kaum muslimin, mereka semuanya mengklaim ana al-jamaah, nahnu al-jamaah, saya al-jamaah, kami al-jamaah. Sehingga kita harus, ya, memiliki alamat, ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berpecah belah tersebut, yang disebutkan oleh saya di sini bagian daripada sikapnya orang-orang jahiliyah. Ya, ini wafidina azakullah. Maka Allah merintahkan kepada kita semua, ya, makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, wala tafaruku, dan jangan kalian berpecah belah. Bihablillah itu maknanya apa? Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ala fahmi salafi ummah, ya, dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, yang dipahami mereka dari sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, kemudian diwariskan kepada pewarisnya illa hadal asr, sampai ke zaman sekarang ini. Nah, makanya wafidina azakumullah, perintah untuk bersatu itu bukan dipersatukan dengan namanya, ya, namanya misalnya organisasi apa, atau pakaiannya, pakaiannya selalu sama, pakai putih-putih, atau juga, ya, kepentingan yang sama, partai mungkin, partainya. Nah, tidak seperti itu, ya. Tapi persatuan yang benar adalah ketika seorang beriltizam, ketika seorang bersungguh-sungguh dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini yang harus kita cek pada diri kita. Banyak orang yang mengaku dirinya salaf, ya, dirinya seorang yang Sunni, Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Tapi sudah adakah ciri-ciri ini ada pada diri kita, sehingga seorang ini giat untuk dia mempersatukan dirinya di atas hablillah, bukan di atas kelompok tersebut, atau di atas pembanggaan kelompok yang banyak, ya. Dan antum bisa lihat sekarang yang paling banyak di mana nih? Di alun-alun paling banyak nih, malam tahun baru bagi orang-orang Kristen. Nah, tapi yang paling banyak orang Islam, suatu hal yang masya Allah, ya. Mungkin ada dari mereka yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi mereka tidak memahami apa itu sunnah. Nah, ini wafidana azakumullah. Maka kita ingatkan kembali, wafidana azakumullah, supaya kita bukan termasuk yang disebutkan oleh Syekh, innahum mutafarikun fi dinihim wa kadzalika fi dunyahum la yaruna anna dzalika huwa shawab. Sungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu berpecah belah di dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Dan kalau kita bisa menyelisih ini, kita bisa akan menjadi kuat, ya. Ketika seorang di dalam dunianya bertemu berpisah karena Allah, kemudian di dalam dunianya dia bersatu untuk dakwah ilallah, tidak ada tendensi-tendensi lain, tidak ada untuk kepentingan-kepentingan lain, insyaallah semuanya akan menjadi kokoh agama Islam ini. Tapi kebanyakan kaum muslimin ketika mereka membuat persatuan, itu persatuan yang sifatnya semu, yang penting namanya persatuan, tapi hakikatnya apa? Tidak bersatu. Ibadah mereka, bahkan dunia mereka berpecah belah. Kalau orang bersatu benar, ya, di atas agama yang lurus, itu sebagaimana minal muhajirin wal ansar, sebagaimana orang-orang yang disebutkan awal muslimin, yang ringan dalam dunia, ringan juga dalam agama. Ya. Sampai para sahabat ketika hijrah, mereka berikan apa? Rumah. Mereka tunjuki pasar, mereka kasih istri. Ini membuktikan bagaimana keduniaan mereka juga bersatu. Apalagi dalam masalah agama, mereka jaga benar agama ini. Dan mereka iwafidina azzakumullah memiliki sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiatnya yang terakhir menyebutkan bahwasanya hendaknya kita semua berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya, dan jangan berpecah belah. Kemudian ketika kita menghadapi kehidupan yang lama, yang panjang dalam kehidupan kita sekarang, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII, ada MTA, ya, macam-macam, ya. Rasul sudah memberikan wanti-wanti, sudah memberikan wasiat, ya, sebelum beliau meninggal. Jelaskan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, usikum bitaqullahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaykum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara khilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin al mahdiin tamasaku biha wa 'adu 'alayha bin nawajid. Di situ Rasul menyebutkan apa? Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak Hasbi, budak hitam lekam dari Ethiopia. Rasulullah SAW mengasihatkan kepada kita semua yang fidin al-sukullah, supaya kita senantiasa tegak di atas persatuan, hendaknya kita apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang mengatur urusan kaum muslimin. Rasul menyebutkan, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan kathira. Ya, sungguhnya barang siapa yang dari kalian ini hidup lama akan menemui perselisihan yang banyak. Dan kita sudah buktikan, ya. Baik perselisihan masalah perkataan, perselisihan masalah ibadah, perselisihan masalah keduniaan dan sebagainya. Banyak sekali perselisihan. Nah, maka Rasul menyebutkan, fa'alaikum bisunati wa sunati khulafa'i rasyidin al-mahdiin. Pegang teguh sunnah. Hendaknya kalian senantiasa dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Tamasaku biha. Pegang dia teguh. Wa adu ala bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hendaknya seorang jangan alergi kalau disebutkan bid'ah. Ya. Imam Bukhari, Imam Nawawi dan semuanya itu memiliki kitab-kitab yang menulis khusus bid'ah dalam bab-bab yang sangat tebal. Sehingga ketika seorang, ya, ingin selamat, justru dia harus bisa menghafal hadis-hadis tentang bid'ah. Nah, jangan dijauhkan orang, dia bilang Kalau ada khatib yang mengatakan bid'ah-bid'ah itu enggak khatam dalam apa ngajinya. Ya, kita kitab-kitab kecil sudah banyak yang khatam kan. Maka dia salah. Justru kita harus belajar apa itu bid'ah. Ada yang banyak mengatakan bid'ah-bid'ah tapi banyak yang enggak tahu ya. Kemudian mana-mana amalan yang disebutkan di tulal bid'ah. Karena ifidina asbakullah disebutkan oleh para ulama. Disebutkan di antaranya Imam Sufyan al-Thawri menyebutkan al-bid'atu habu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis dari kemaksiatan. Ya. Sehingga kita harus benar-benar belajar masalah bid'ah. Karena itu merupakan perangkap yang terbesar setelah apa? Syirik. Ya. Karena disebutkan apa? Al-bid'atu layutabu minha. Bid'ah itu tidak akan tobat nanti seorang yang mengerjakan. Wa maksiyah yutabu minha. Dia diharapkan apa? Agar tobat nanti. Ini mafidina al-sukullah. Maka kita harus bersikap ilmiah ya, dalam segala hal. Jangan menimbang berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan logika kita, tapi semua yang berdasarkan nas, dalil yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kewajiban kita untuk kembali kepada sunnah. Ya, intinya gini. Kalau ada orang yang mengatakan ini ajaran agama, dia harus menyebutkan apa? Dalilnya. Yang disebutkan orang ketika bersyahadat itu konsekuensinya tidak ada yang patut diikuti melainkan Rasul. Kalau ada yang selain Rasul diikuti, maka hendaknya dia dengan dalil. Kalau tanpa diikuti dengan dalil, maka pengikutannya batil, atau yang diikuti batil, yang mengikuti juga bisa batil. Ini fakidin al-sunnah. Ini al-sunnah mengajarkan jangan taklid dengan ustaz, jangan taklid dengan ulama. Semuanya kita ambil dari pemahaman mereka kalau mafaq Quran wa hadis, kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka ini adalah hadis yang masya Allah ya, hendaknya kita bisa menghafalnya. Kemudian Rasul juga menyebutkan bagaimana supaya kita berhati-hati senantiasa ikut di jalannya Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita akan menjadi as-sunnah ataupun ahlus-sunnah yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul menyebutkan ia ketika itu membuat garis khotolana Rasulullah SAW khoton biyadi. Rasulullah SAW buat garis ke depan dengan tangannya. Wa khotta khututan an yamini wa simali. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian Rasul menyebutkan apa? Suma qala hada sabilullah. Ini jalannya Allah. Suma qala hadihi subul. Yang ke kanan kiri ini jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang kanan ke kiri ini melainkan diseru oleh syaitan. Siapa yang masih ingat tipu daya syaitan? Naim. Tipu daya syaitan apa saja? Masih ingat? Pak Ahmad? Pertama apa? Kesyirikan. Yang kedua? Kebid'ahan. Ketika diseru untuk melakukan apa? Dosa besar. Kalau sudah tidak melakukan dosa besar lagi, ditipu lagi dengan apa? Dosa kecil. Kemudian kalau sudah sekecil dosa kecil sudah lulus, apa lagi? Yang mubah melalaikan yang wajib, atau yang mubah-mubah ini terlalu berbanyak, atau dia bisa apa? Nah, berlebihan, sehingga melupakan yang wajib, atau bahkan bermaksiat. Iya. Kemudian dari belakang syaitan menggoda dengan apa? Dari belakang. Nah, tashin fi umuri dunia. Dari depan. Nah, yaitu syak ya fi umuri akhirah. Ragu dengan urusan-urusan akhirah. Dari kanan. Nah, kalau ini enggak bisa nanti dia masuk dari mana pun ini. Nah, dari kanan syuhbat, kerancuan-kerancuan. Dari kiri syahwat. Masya Allah. Itu kalau kita hafal, kita ingat terus masal. Dari mana jalannya setan kita bendung. Nah, maka Rasul menyebutkan ketika beliau membuat garis, ketika seorang menyimpang sedikit itu, maka setan yaitu ilaih. Setan langsung menyeru kepadanya. Kemudian Rasul membacakan suma qara'a. Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana hadha siratal mustaqim fatabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang ke kanan ke kiri ini. Fatafaraqu bikum asabili. Karena akan mecah belah kalian dari jalannya Allah ini. Kalau kita survei, yang membuat perpecahan itu sebenarnya apa sih? Karena mereka tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyebutkan ya, wa ana hadha siratal mustaqim fatabi wa la tattabi'us subul fatafaraqu bikum ansabil. Ya, ini pentingnya kita untuk berjamaah di atas satu jalan ini. Karena kalau satu menyimpang ke jalan-jalan itu akan memecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dijelaskan apa sih jalan itu? Apa sih ahlus sunnah itu? Maka dijelaskan wa fi riwayatin qulu finnari ila milatan wahidah, semuanya di neraka kecuali yang satu. Apa itu jalannya? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya ada di atasnya dan sahabat saya. Jadi kalau antum ketemu ahlus sunnah, itu mengingatkan kepada Rasul, mengingatkan kepada para sahabat. Masa ada ahlus sunnah ya, mengingatkan kepada orang-orang Yahudi wa Nasara. Nah, kan kebalik. Ahli sunnah ya, mohon tahun baru, tahun barunya ikutan siapa? Orang Yahudi Nasara. Atau dia mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristen. Ahli sunnah itu mengingatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari budi pekertinya. Ya, ini fiddin al-sabur. Maka siapapun yang mengaku ahli sunnah, organisasi apapun, partai apapun, kelompok apapun, kalau dia tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka pengakuannya batil, dia dusta. Saya ahli sunnah, kami ahli sunnah. Lah buktinya, kamu laki-laki perempuan campur aduk. Loh, saya ahlus sunnah, lah buktinya kamu kerudungnya saja tidak benar. Saya ahlus sunnah loh, kamu pakaiannya saja tidak menyerupai Rasulullah SAW ya, dalam masalah kecil. Saya ahlus sunnah, ibadahmu, sholatmu tidak menyerupai siapa? Rasulullah SAW. Saya ahlus sunnah loh, kamu malah membuat acara-acara yang menyelisih sunnah, bahkan mematikan sunnah. Karena kalau disebutkan kalau satu bid'ah hidup, sunnah itu akan mati. Ya, ini wafidin al-sakullah. Sehingga al-sunnah itu bukan pengakuan saja, tapi yang penting adalah hakikatnya. Nah,